Uut Salsa Bilal. Sebentar lu dulur-dulur. Ijeh ngaturaken sebentar ruang kok masyarakat Ponosari sedaya mawon. Sangsaya mengi sangsaya kaget jajeng. Nggih Kang Mas, meriah acarane kok. Bye. Matur suwun. Sampun Mas. Terima kasih.